Bab yang ke-19 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silahkan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Tara Batubara. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh Ermusa Sastra di Meja. Bab yang ke-19, Peri meriwayatkan Passepartout sangat berusaha memelihara tuannya dan beberapa kejadiannya. Adapun Hong Kong itu ialah sebuah pulau yang diserahkan oleh kerajaan Cina kepada Inggris pada waktu damai perang tahun 1842. Maka oleh karena kecakapan bangsa Inggris dalam memperbaiki jajahannya, maka beberapa tahun kemudian daripada itu, Hong Kong pun menjadi sebuah kota yang masyhur. Pelabuhannya yang besar itu bernama Victoria. Kota itu letaknya di Kuala Sungai Canton, yaitu hanya beberapa puluh mil jauhnya dari kota Makau, jajahan Portugis yang terletak di seberang sungai itu. Maka dalam persaingan dagang dengan Makau, Hong Kong amat diusahakan oleh bangsa Inggris. Sehingga pada waktu itu berkenanlah kehendak Inggris, yaitu barang dagangan yang keluar masuk tanah Cina hampir-hampir semuanya berjalan melalui kota Hong Kong. Dok-dok, rumah sakit, gudang-gudang, dan gudang-gudang yang lain yang indah-indah. Lagi pula sebuah rumah gubernur dan jalan-jalan raya yang bagus, semuanya menjadi bukti bahwa kecakapan dan kekuasaan bangsa Inggris terbilang pada seluruh dunia. Demikian juga di kota Hong Kong yang letaknya pada bumi yang bertentangan, bertumpu tapak dengan tanah Inggris. Maka Passepartout berjalanlah dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong celananya, menuju ke pelabuhan Victoria akan melihat-lihat tamasya. Sebentar-sebentar ia berhenti melihat joli-joli dan gerobak yang memakai layar dan di tengah jalan dilihatnya berjenis-jenis bangsa berjalan, yaitu Cina, Jepun, dan bangsa Eropa. Maka yang tampak di kota Hong Kong itu hampir-hampir semuanya keadaan yang telah dilihatnya di Bombay dan Kalkuta juga. Rupanya di mana-mana terdapatlah juga kota-kota Inggris pada seluruh dunia ini. Kemudian sampailah Passepartout ke pelabuhan Victoria. Maka di sana dilihatnya beberapa buah perahu dan kapal Amerika, Inggris, Prancis, dan Belanda. Baik kapal-kapal perang, baik pun kapal dagang. Lagi pula perahu-perahu dan kapal Jepun, Cina, dan sampan-sampan dan sebagainya, antaranya terhias dengan bunga-bungaan, seolah-olah sebuah taman di tengah laut rupanya. Pada waktu Passepartout berjalan itu, maka dilihatnya adalah beberapa orang bumi putra yang berpakaian serba kuning, sekaliannya itu tua-tua belaka. Ketika ia menyuruh cukur rambutnya, maka Passepartout mendengar dari tukang cukur itu, yang pandai sedikit bahasa Inggris, bahasa mereka yang berpakaian serba kuning itu, umurnya lebih daripada 80 tahun. Maka orang yang sekian tuanya oleh pemerintah diperkenankan memakai pakaian warna kuning, yang sesungguhnya dipakai oleh raja-raja. Passepartout berpikir bahwa adat yang semacam itu seperti adat orang gila, meski ia tak tahu apa sebabnya. Setelah selesai bercukur, maka pergilah Passepartout naik ke kapal Carnatic. Maka di dek dilihat oleh Passepartout Fix tengah berjalan-jalan kian kemari. Sesungguhnya barang apa perbuatan inspektur polisi itu sekali-kali tiada mendatangkan heran kepadanya. Akan tetapi pada muka Fix boleh dilihat bahwa ia tengah kurang bersenang hatilah rupanya. Maka berpikirlah Passepartout, memang seharusnya Tuan Fix bermuka asam, karena keadaan perjalanan kami ini akan menjadikan rugi atas tuan-tuan di Reform Club yang menyuruhnya itu. Sebab hingga sekarang tak ada alangan apapun yang boleh membinasakan maksud tuanku yang ganjil itu. Kemudian Passepartout pun pergi mendapatkan Tuan Fix, sambil berkata dengan senangnya seperti tak mengindahkan muka inspektur yang asam itu. Maka Fix itu amat marahlah melihat gelagat maksudnya hendak menangkap Fogg itu seolah-olah akan sia-sia belaka. Pada persangkaannya, niscayalah ia mesti menerima juga surat perintah akan menangkap Fogg. Akan tetapi, surat itu tak akan berguna sedikit pun lagi kepadanya. Apabila perjalanan Fogg tak boleh mendapat alangan pada salah satu kota adanya, maka kota Hong Kong itulah kota Inggris yang penghabisan. Yang disinggahi oleh Fogg dalam perjalanannya, maka Fogg sungguhlah akan terlepas dari genggaman Fix apabila tak dapat menahannya di Hong Kong. Passepartout bertanya, katanya, "Tuan Fix, bagaimanakah kehendak Tuan sekarang? Hendak mengikut kami sampai ke Yokohama atau tidakkah?" Fix menjawab dengan amat marah dalam hatinya. Ujarnya, "Ya, turut terus ke Yokohama." Kemudian kata Passepartout pula sambil tertawa, "Wah, saya tahu benar, Tuan tak dapat bercerai dengan kami, bukan? Marilah kita minta tempat di kapal bersama-sama." Kedua orang itu pergilah ke kantor di darat meminta tempat di kapal. Maka seorang pegawai kantor itu memberitahu kepada kedua sahabat itu bahwa kapal akan berangkat. Jam pukul 8 waktu petang hari itu juga. Jadi tiada keesokan harinya seperti telah dipermaklumkan orang, karena kapal yang rusak itu telah baik kembali. Setelah Passepartout mendengar itu, maka katanya, "Wah, untuk benar, alangkah sukanya hati tuanku agaknya. Dengan segera saya kabarkanlah hal itu kepadanya." Mendengar itu, maka terbitlah niat Fix akan menceritakan semua rahasia yang dikandungnya kepada Passepartout, yang dirasanya barangkali itulah akal yang penghabisan dan amat baik menahan Fogg dalam perjalanannya di Hong Kong. Setelah kedua orang itu meninggalkan kantor yang tersebut, maka Fix mengajak Passepartout singgah ke rumah makan, yang tak berapa jauhnya dari situ akan makan minum sekadarnya. Maka sebab masih banyak tempo, Passepartout menerima akan ajakan Fix itu. Rumah makan itu ada di pelabuhan dan rupanya amat menarik hati. Maka keduanya masuklah ke dalamnya. Maka di dalam rumah makan itu adalah sebuah bilik besar dengan perhiasan yang indah-indah. Dan di ujung bilik itu adalah sebuah balai-balai panjang dengan bantal dan kelihatan beberapa orang tidur di atasnya. Maka dalam rumah makan itu adalah 30 orang tamu duduk di atas kursi. Beberapa orang antaranya duduk minum bir dan anggur port. Ada pula yang minum minuman keras seperti jenever dan brandy. Banyak pula mereka itu yang duduk mengisap madat. Sebentar-sebentar jatuhlah seorang di bawah meja karena mabuk madat. Maka datanglah beberapa orang bujang rumah makan mengangkat orang yang mabuk itu dan ditidurkannya di atas balai-balai dekat yang lain-lain. Demikianlah ada barang 20 orang yang mabuk madat terlentang di atas balai-balai itu. Sekaliannya sebagai orang pingsan tiada sadar akan dirinya lagi. Maka Fix dan Passepartout pun mengertilah sekarang bahwa mereka itu masuk ke dalam rumah tempat pengisap-pengisap yang kemudiannya akan jatuh sengsara karena pengaruh madat itu. Maka perdagangan Inggris setiap tahun beroleh 130 juta rupiah daripada penjualan madat itu. Uang yang sebanyak itu nyata diperoleh karena menyediakan kesukaan hawa nafsu manusia yang amat jahat itu. Pemerintah negeri Cina telah mengusahakan bermacam-macam aturan dan larangan yang amat keras akan mencegah nafsu mengisap madat itu. Akan tetapi sia-sia belaka. Kebiasaannya mengisap madat itu mula-mula hanya dilakukan oleh orang kaya-kaya dan orang bangsawan. Tetapi lambat laun penyakit itu berjangkit juga kepada orang kecil dan orang miskin. Maka sekarang setan candu itu merajalelalah segenap negeri Cina. Di mana-mana juga pada segenap waktu terdapatlah orang mengisap madat. Baik laki-laki, baik perempuan, tak ada bedanya. Tak dapat mereka itu melepaskan dirinya lagi daripada terkaman setan candu itu, apabila mereka telah berkenalan dengan dia. Pemadat-pemadat yang tak boleh berjinak-jinakan dengan jantung hatinya, setan candu itu. Sangatlah tergoda oleh bermacam-macam penyakit perut. Seorang pengisap madat yang sesungguhnya telah jatuh ke dalam terkaman setan candu itu. Sehari boleh mengisap 8 kali. Tetapi orang yang sedemikian itu biasanya tak lebih dari 5 tahun lagi hidupnya. Maka dengan maksud akan minum-minum, Fix dengan Passepartout itu masuklah ke dalam rumah tempat mengisap madat itu, yang boleh didapat di antero tempat dalam kota Hong Kong. Meski Pasportu tak membawa uang, ia pun mengikut saja, karena ia dengan suka hati menerima kebajikan temannya berlayar yang baik budi itu. Keduanya meminta 2 gelas anggur. Maka sebagai orang yang amat haus dahaganya, Pasportu sebentar saja menghabiskan anggurnya. Sedang Fix yang sengaja minum hanya sedikit saja senantiasa mengamat-amati muka temannya. Sambil minum itu, maka keduanya asiklah berkata-kata mempercakapkan berupa-rupa hal, terutama perihal Fix bermaksud hendak turut berlayar ternes dengan kapal Karnatik. Kemudian setelah keduanya itu habis mempercakapkan kapal Karnatik dan gelas pun telah kosong, maka Pasportu meminta diri akan pulang ke rumah makan. Akan mengabarkan kepada tuannya bahwa kapal itu hendak berangkat beberapa jam lagi. Akan tetapi Fix menahan dia, seraya katanya, "Nanti sebentar lagi." Maka kata Pasportu, "Mau apa lagi Tuan Fix?" Maka jawab Fix, "Saya mau mempercakapkan lagi suatu hal yang amat penting." Sambil menghabiskan minumannya yang masih tinggal sedikit dalam gelasnya, maka kata Pasportu dengan keheranan ujarnya, "Suatu hal yang penting. Baiklah, esok hari saja kita perkatakan hal itu. Sekarang saya tak sempat, tak ada tempo lagi." Maka jawab Fix, "Nanti dulu, dengarkanlah sebentar, karena hal itu berhubung dengan perjalanan tuanmu." Mendengar perkataan Fix itu, maka terkejutlah Pasportu. Lalu memandang mata temannya, seolah-olah ia ingin mau lekas tahu hal apa gerangan yang akan diceritakan temannya itu. Kemudian Pasportu pun duduk lagi. Maka katanya, "Apakah yang hendak tuan ceritakan padaku?" Fix memegang lengan Pasportu lalu bertanya berbisik-bisik, "Tahukah engkau orang apa saja ini?" Maka jawab Pasportu sambil tersenyum, "Memang saya tahu benar-benar. Jikalau demikian, marilah kuceritakan semua rahasiaku." Kata Pasportu pula, "Haha, saya tahu semua rahasia Tuan Fix." "Bagus benar. Hai Tuan Fix, tuan-tuan yang menyuruh tuan itu hanya hendak membuang-buang uang saja. Pekerjaan tuan pun sia-sialah belaka." "Apakah maksud perkataan Tuan Pasportu itu?" "Membuang-buang uang," kata tuan. "Saya sekarang mengerti bahwa tuan sekali-kali tak tahu berapa banyak uang yang berhubung dengan pekerjaan ini." "Saya tidak tahu," kata Tuan Fix. "Wah, saya tahu benar-benar hal itu. 20.000 pon. "Lebih tuan, 50.000 pon. Maka kata Pasportu, "Apa, 50.000? Tuan Fogg sudah berani 50.000 pon? Kalau demikian saya hendak lekas pulang memberitahu tuan saya tentang berangkatnya kapal Karnatik sekarang juga, tak boleh lalai lagi." Sambil menarik lengan Pasportu yang hendak pergi, maka kata Fix pula, setelah ia menuang lagi anggur dalam gelas Pasportu, ujarnya, "Ya benar, 50.000 pon. Kalau saya beruntung dalam usahaku, saya akan menerima 2.000. Jika tuan suka menolong hal ini, nanti kuberi 500. Mendengar perkataan Fix itu, maka mata Pasportu menjadi besarlah karena herannya. Katanya, "Menolong tuan?" Jawab Fix, "Benar. Tuan tolonglah daku akan menahan Fok beberapa hari di Hong Kong." "Wahai, apatah tuan mau? Belum cukupkah tuan-tuan itu menyuruh seorang mata-mata akan menyelidiki perjalanan tuanku dan mendakwa tuan Fok berjalan tak senonoh? Sekarang tuan-tuan itu hendak memfitnah tuanku." "Cis, tak malu." Maka Fix bertanya, "Wahai, apakah yang tuan maksud dalam perkataan itu? Sungguh saya tak mengerti." "Tuan bertanya akan arti perkataanku itu? Itu mudah saja, saya hanya mau kata, perbuatan tuan yang semacam itu ialah perbuatan orang jahat. Jika demikian, bolehlah dikata mereka itu hendak mencuri uang tuan Fogg, hendak mengambil uang dari sakunya." "Memang benar, saya yang akan mengambil uangnya dari dalam sakunya." Maka sementara berkata-kata itu, Fix pun tak berhenti mengisi gelas Pasportu yang senantiasa diminum hingga kosong seolah-olah tak ingat ia minum anggur sebanyak itu. Maka oleh karena minuman keras banyak-banyak itu, Pasportu setengah mabuklah. Kemudian Pasportu menjawab, "Tuan Fix, pekerti yang demikian itu memang suatu kelakuan yang amat hina. pengerti orang baik-baikkah semacam itu kepada sahabatnya? Setelah mendengar perkataan Passepartout yang demikian itu, maka Fix tak mengerti barang apa yang dimaksud Passepartout itu. Passepartout lalu berkata pula, ujarnya, itulah perbuatan tuan-tuan di Reform Club yang mengaku sahabat kepada Tuan Fogg. Tuan Fix jangan lupa, Tuan Fogg sesungguhnya seorang baik-baik yang suci hati. Ia bertaruh uang itu sekali-kali tiada dilakukannya dengan hati serong. Maka dengan memandang Passepartout, maka Fix bertanya, tahukah Tuan Passepartout siapakah saya ini? Mengapa tak tahu? Tuan Fix adalah seorang mata-mata anggota Reform Club yang disuruh mengamat-amati perjalanan tuanku. Sungguh itu suatu pekerjaan yang tak layak. Meski saya tahu siapa tuan yang sesungguhnya, tetapi hal itu tak akan kuceritakan kepada Tuan Fogg. Dengan pengharapan yang amat besar, bertanyalah Fix pula. Jadi, ia belum tahu apa-apa? Sambil mengosongkan pula gelasnya, maka jawab Passepartout, sedikit pun tiada. Mendengar jawaban Passepartout itu, maka inspektur mengusap dahinya dengan tangannya, sebagai orang yang lagi berpikir. Maka Fix pun berwas-waslah dalam hatinya. Ia tak tahu hendak dilanjutkannya kah maksudnya atau tiada. Apakah sekarang yang harus dilakukannya? Passepartout adalah sesat pemandangannya. Keadaan itu tentulah akan memudahkan maksud Fix sampai berhasil. Rupa-rupanya Passepartout memang sungguh tersesat pemandangannya. Perkataannya itu bukan perkataan orang yang sedang melakukan tipu daya. Lagi pula sudah ketahuan tak campur dalam pencurian itu, jadi Fix tak usah takut lagi. Kemudian maka Fix berpikir, apabila ia tak campur tangan dalam pencurian itu, niscaya ia boleh menolong maksudku. Dengan segera inspektur polisi menukar haluannya hendak mencapai maksudnya. Saat yang baik dan sempurna itu tak boleh dilalaikannya lagi, melainkan hendaklah dikejarnya sedapat-dapatnya. Betapa juga akan jadinya kelak ia hendak menahan perjalanan Fogg juga di Hong Kong. Maka kata Fix kepada Passepartout, hai sahabatku, dengarlah perkataanku. Sesungguhnya saya ini bukan seorang mata-mata dari anggota-anggota Reform Club. Maka jawab Passepartout, ah benar. Ia berkata itu sambil tersenyum, seraya memandang Fix seolah-olah mentertawakannya. Saya ini seorang inspektur polisi dalam melakukan perintah dari pemerintah di London. Tuan Fix, inspektur polisi? Ya, benar. Apabila Tuan tak percaya, lihatlah ini surat ketetapan pekerjaanku. Sementara Fix berkata itu diambilnya dari dalam kuncinya surat keterangannya sebagai inspektur polisi yang ditandatangani oleh pemerintah di London. Passepartout tercenganglah, tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Fix melanjutkan perkataannya, ujarnya, pertaruhan Fogg itu hanyalah pura-pura saja, Tuan. Lagi anggota-anggota Reform Club pun diperdayakannya. Tuan diajaknya berlayar keliling dunia itu hanya maksudnya supaya adalah seorang yang suci hati turut juga tersangkut dalam perkara itu. Passepartout menjawab katanya, tetapi apatah perlunya? Jawab Fix, dengarkanlah, pada tanggal 28 September yang lalu, maka Bank Inggris kecurian harta, besarnya 55 ribu pon, maka pencuri boleh diketahui tanda-tanda tubuhnya. Lihatlah ini tanda-tandanya itu, sedikit pun tak berbeda dengan tanda-tanda tubuh Fogg. Sambil meninju meja sekuat-kuatnya, Passepartout menjawab, tidak boleh jadi, tuanku itu seorang yang suci hati seluruh dunia. Kata Fix pula, engkau tahu apa, kenal dia pun engkau tidak. Engkau masuk menjadi budaknya pada hari waktu ia hendak berangkat. Lagi berangkatnya itu tergesa-gesa, tiada membawa peti pakaian sebuah pun. Hanya membawa sitak besar berisi uang kertas. Bagaimana tak engkau boleh mengatakan bahwa ia seorang baik-baik? Maka jawab Passepartout seolah-olah perkataannya keluar tiada dengan dimaksudkannya. Katanya, ya benar, ialah seorang suci hati. Jadi engkau suka turut ditangkap karena campur dalam perkaranya? Passepartout lalu memegang kepalanya dengan kedua tangannya sebagai seorang yang amat bingung dan susah rupanya. Mukanya menjadi pucat. Rupanya pun berubah. Melihat inspektur pun tak berani ia lagi. Maka pikiran Passepartout amatlah tergoda oleh karena perkataan Fix itu. Bagaimana boleh jadi Phileas Fogg seorang pencuri? Ia seorang baik budi yang telah memelihara jiwa Auda. Tetapi segala keterangan Fix itu pun juga tak boleh ditiadakannya, sebab ia tak boleh menyangkal yang sempurna. Maka sesaat itu juga timbullah dakwaan yang semacam itu dalam pikiran Passepartout. Tetapi pikiran mendakwa tuannya sebagai pencuri itu segeralah dilenyapkannya dari dalam hatinya. Sekali-kali ia tak percaya akan kejadian kelakuan tuannya seperti itu. Kemudian sambil menahan pikirannya yang bingung itu, Passepartout berkata, "Apakah sekarang yang tuan harap daripada saya?" Jawab Fix, "Dengarkanlah, sekarang saya ikut juga perjalanan Fogg. Akan tetapi surat perintah akan menangkap dia belumlah saya terima dari London. Tolonglah daku menahan dia di Hong Kong." Maka jawab Passepartout setengah mengeluh katanya, Saya mesti fitnahkan." Belum selesai perkataannya itu, maka Fix berkata pula, "Di belakang hari hadiah 2.000 pon yang dijanjikan oleh Bank Inggris nanti kita berbagi berdua." "Tidak mau." Demikianlah jawab Passepartout dengan pendek. Kemudian ia hendak berdiri, tetapi terduduk lagi di kursi. Ia merasa ingatan dan kekuatannya menjadi amat lemah. Penghabisannya, Passepartout berkata, "Tuan Fix, meski bagaimana juga benar perkataan Tuan, bahwa Tuan Fogg itu seorang pencuri yang Tuan cari, tetapi saya tak percaya. Meski saya ini menjadi budaknya dengan mata sendiri, saya tahu bahwa ia seorang baik budi. Akan memfitnahkan dia sekali-kali saya tak suka, berapapun banyaknya saya akan diberi harta. Saya bukannya seorang yang suka berlaku hina." "Jadi engkau tak mau?" "Tidak, sekali-kali tidak." "Jikalau demikian, baiklah. Marilah ku tarik kembali perkataan itu. Kita pandang sebagai tak dipercakapkan hal itu. Akan memuliakan kesucian hatimu, mari kita minum segelas lagi." Maka Passepartout merasalah makin lama makin menjadi mabuknya. Maka ingatlah Fix bahwa Passepartout harus diceraikan daripada tuannya. Sebab itu bertambah tetaplah maksudnya hendak membuat mabuk budak itu semabuk-mabuknya. Di atas meja adalah terletak beberapa pipa madat. Fix mengambil sebatang dan diberikannya kepada Passepartout. Seolah-olah tak dengan kemauannya sendiri, maka diterimanya lah pipa itu, lalu diisapnya madat itu beberapa kali. Kemudian menjadilah mabuknya, sehingga ia tak sadar akan dirinya lagi. Setelah Fix melihat Passepartout itu sebagai orang jatuh pingsan, maka berkatalah ia dalam hatinya, "Nah, sekarang kamu kena. Fogg tak akan boleh tahu apabila berangkat kapal Karnatik. Sekiranya ia boleh berangkat juga, bukanlah karena pertolongan orang Prancis si bangsat ini." Kemudian Fix membayar berapa habisnya minuman dan madat, lalu pergi. Akhir bab yang ke-19.